Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fiikum. Alhamdulillah, sekarang kita berada di pertengahan bulan Sya'ban. Nah, insyaallah tinggal beberapa hari lagi kita memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keutamaan, penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syahrul Ramadan. Oleh karena itu, hendaklah kita mempersiapkan bekal dalam menghadapi bulan yang penuh dengan kemuliaan tersebut. Dan bekal yang paling utama tentunya ilmu, sehingga kita mengetahui bagaimana amalan-amalan yang selayaknya kita lakukan di bulan yang penuh dengan keberkahan tersebut. Nah, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau membuat suatu bab dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, Babul Ilmi Qabla Al-Qawli Wal-Amal, bab tentang ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Sangat penting bagi kita mengetahui ahkam, hukum-hukum seputar Ramadan, supaya kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan benar-benar di atas ilmu. Walaupun pembahasan tentang Ramadan kita mungkin sudah mengetahuinya pada tahun-tahun yang lalu, tapi tidak ada salahnya kita mengulang-ulang kembali. Yang namanya manusia tidak lepas dari yang namanya annisyan, lupa. Nah, sampai para ulama mereka mengatakan innama yudhibul ilma annisyanu wa tarkul mudzakarah. Sesungguhnya yang menghilangkan ilmu yaitu lupa dan tidak diingat-ingat kembali. Walaupun kita sudah mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan saum, berkaitan dengan ibadah puasa, tapi kalau kita tidak mengulang-ulang kembali, kemudian kita lupa, akan hilang ilmu tersebut. Sehingga langkah baiknya kita mengulang-ulang kembali. Dan suatu pepatah mengatakan wa fil i'adah ifadah. Di dalam mengulang-ulang pelajaran kita akan mendapatkan faedah-faedah yang baru. Idza takarrara taqarrara. Apabila takarrar, berulang-ulang, maka taqarrar, akan menetap ilmu tersebut. Bahkan para ulama mengatakan hayatul ilmi bil mudzakarah, hidupnya ilmu dengan saling mengingat kembali. Ya. Sehingga insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah shaum. Mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita semuanya di dalam menghadapi bulan yang penuh dengan keutamaan Syahrul Ramadan. Kita bekali diri kita dengan ilmu supaya ibadah kita benar-benar berada di atas ilmu. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan siang Ramadan, penting kita ketahui apa makna daripada as-saum. Saum, lugatan, secara bahasa artinya al-imsak, menahan diri. Ya, ini secara bahasa. Adapun secara syariat, al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams ta'abbudan lillah. Saum yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa saja? Makan, minum, dan jima. Ini ulama sepakat. Tiga perkara ini membatalkan saum. Makan, minum, jima. Nah, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan saum. Sejak kapan? Dari terbitnya fajar. Bukan terbit matahari, tapi terbit fajar. Ya. Terbit fajar yang merupakan waktu masuknya sholat subuh. Nah, fajar shadiq. Ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Kalau fajar shadiq, ini yang sifatnya horizontal, mendatar, kemudian menyebar, diupuk. Nah, kalau fajar kadhib, vertikal ke atas, kemudian hilang cahayanya, masih gelap. Nah, sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Makna terbenam matahari sampai bulatan matahari tersebut hilang, tenggelam. Kalau bulatannya belum hilang, belum tenggelam, kemudian ada mega-mega merah, ini belum habis waktu shaum. Ya. Dikarenakan terbenamnya matahari itu dengan tadi tenggelamnya bulatan matahari tersebut. Nah, di ufuk barat. Ya. Sehingga kalau lihat ada mega merah padahal mataharinya masih terlihat bulatannya, ini belum dinyatakan waktu berbuka puasa. Nah, ta'abudan lillah dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dikarenakan kebiasaan, atau bukan tujuannya untuk kesehatan badan semata. Ya. Tapi dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna as-sawm. Nah, apa hukumnya? Shaum Ramadan di antara salah satu rukun-rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Pertama apa? Syahadat, salat, kemudian zakat, kemudian shaum dan haji ke Baitullah. Nah, disebutkan dalam hadis Jibril alaihissalam ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni anil Islam." Beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah menjawab, "Al-Islam an tashhada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baitillahil haram." Islam yaitu engkau bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Engkau menegakkan salat, engkau menunaikan zakat, dan engkau menegakkan dan engkau melaksanakan saum di bulan Ramadan. Dan engkau haji ke Baitullah apabila mampu di perjalanannya. Nah, dan juga hadis yang lain. Hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi mengatakan bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas lima perkara. Kemudian Nabi menyebutkan lima rukun Islam tersebut. Di antaranya ada saum di bulan Ramadan. Dalam ayat yang masyhur yang kita sudah menghafalnya, surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan shaum. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pembicaraan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyeru orang-orang yang beriman. Seperti oleh para ulama, kalau seandainya kita mendengar ayat Allah dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarkanlah dengan seksama dan perhatikanlah. Dikarenakan kalimat yang berikutnya salah satu di antara dua kemungkinan. Apakah perintah yang harus kita lakukan ataukah larangan yang harus kita tinggalkan. Ya, saya perhatikan. Dan ternyata dalam ayat ini merupakan perintah untuk melaksanakan shaum. Nah, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan shaum. Ini menunjukkan bahwasanya shaum di antara konsekuensi keimanan. Nah, dan juga shaum Ramadan ini di antara perkara yang menyempurnakan keimanan. Meninggalkan shaum Ramadan ini berarti sebab berkurangnya keimanan. Nah, ini pun masuk ke dalam ayat-ayat yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, kemudian memerintahkan dengan perintah-perintah, barang siapa yang melaksanakan perintah tersebut, maka ini merupakan sebab sempurna keimanannya. Barang siapa yang meninggalkannya, sebab berkurang keimanannya. Misalkan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa merupakan konsekuensi daripada keimanan. Takwa ini perkara yang menyempurnakan keimanan. Meninggalkan takwa mengurangi keimanan. Begitu juga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Mentaati Allah, mentaati Rasul, mentaati penguasa ini merupakan konsekuensi daripada keimanan, dan dengan melaksanakan perintah ini akan menambah keimanan seorang. Sebaliknya, tatkala tidak mentaati Allah, tidak mentaati Rasul, tidak mentaati penguasa, ini sebab berkurangnya dan lemahnya keimanan seseorang. Nah, kembali kepada ayat yang kita bahas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan saum. Ternyata ibadah saum ini bukan hanya diwajibkan kepada umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama kutiba ala alladziina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Nah, di mana dengan ucapan ini merupakan penghibur ya bagi kita. Saum ini bukan hanya diwajibkan kepada kita, tapi diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum kita. Ini merupakan penghibur kepada kita. Kenapa? Dikarenakan seseorang apabila mengetahui bahwasanya perkara tersebut berlaku untuk dirinya dan berlaku juga untuk selainnya, ini meringankan bebannya. Ya. Misalkan seseorang terkena musibah, ternyata yang mendapatkan musibah itu bukan dia saja, banyak juga orang-orang yang mendapatkan musibah seperti musibahnya. Ya. Meringankan bebannya. Nah, ternyata bukan saya saja, orang lain pun terkena musibah. Ya, sehingga ringan. Ya. Beda kalau seandainya yang dapat musibah dia saja. Ya. Sementara yang lainnya tidak mendapatkan musibah yang dia dapatkan. Kadang-kadang terasa berat. Ya. Berat. Dalam satu mobil, kok saya celaka saja? Kok yang lainnya sehat dan sebagainya? Kadang berat. Nah. Sehingga dengan firman Allah ini merupakan penghibur kepada kaum mukminin, kepada kita, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa saum ini telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kita. Nah, sehingga meringankan kita untuk melaksanakannya. Orang sebelum kita pun mampu melaksanakannya, maka kita pun akan mampu melaksanakannya. Nah, dan juga di antara faedah yang lainnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan umat-umat sebelum kita dengan memerintahkan ibadah saum ini, maka Allah pun ingin menyempurnakan umat ini dengan memerintahkan ibadah yang sama, yaitu saum. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hikmah dari diwajibkannya ibadah saum, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Di mana menjadi hamba yang bertakwa ini bukan hikmah ibadah saum saja, tapi semua ibadah yang Allah perintahkan, hikmahnya, tujuannya supaya kita menjadi hamba yang bertakwa. Ya. Ibadah salat, zakat, haji, ibadah yang lainnya. Nah, Allah perintahkan kepada kita tujuannya supaya kita bertakwa kepada Allah. Dan surah Al-Baqarah Allah mengatakan, ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Allah perintahkan ibadah supaya menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat yang lainnya yang menyebutkan tentang wajibnya saum Ramadan. Allah mengatakan sahur Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man syahida minkum as-sahra falyasumhu. Bulan Ramadan ada bulan diturunkan Al-Qur'an padanya sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan di antara kalian, maka berpuasalah. Ya. Sehingga dalil yang mewajibkan puasa Ramadan, Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma' kesepakatan para ulama. Bahwasanya saum di bulan Ramadan, ini salah satu di antara rukun-rukun Islam yang mesti diketahui oleh seorang Muslim. Dan juga salah satu di antara kewajiban-kewajiban Islam yang mesti dilakukan oleh seorang Muslim. Nah, barang siapa yang mengingkari kewajiban saum di bulan Ramadan, maka dia kafir, murtad dari Islam. Walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau dia mengingkari kewajiban saum Ramadan, maka bisa dihukumi kafir. Nah, bagaimana kalau dia meninggalkannya dikarenakan bermalas-malasan? Apakah sama dihukumi kafir sebagaimana orang yang menolak kewajibannya? Terjadi perselisihan di antara para ulama. Orang yang tidak melaksanakan saum Ramadan dikarenakan bermalas-malasan, apakah dinyatakan kafir ataukah tidak? Pendapat yang kuat dalam masalah ini tidak dinyatakan kafir. Ya. Kalau meninggalkannya dikarenakan bermalas-malasan. Bedakan orang yang meninggalkan dikarenakan menolak kewajibannya dengan orang yang meninggalkan dikarenakan bermalas-malasan. Kalau mengingkari kewajibannya, Ramadan itu atau saum di bulan Ramadan enggak wajib bagi saya. Wajibnya hanya bagi kalian saja. Misalkan. Ya. Ini bisa menjatuhkan kepada kekafiran. Menolak kewajiban saum Ramadan. Ya. Dan ini banyak terjadi kepada orang-orang yang dia mengaku sudah mencapai derajat hakikat. Nah, dikatakan menurut mereka tingkatan agama ini ada yang dikenal dengan syariat, ma'rifat, dan hakikat katanya. Kalau syariat seperti kita harus menjalankan syariat, menjalankan ibadah sholat, menjalankan zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya, nanti akan naik ke derajat ma'rifat, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mencapai derajat ma'rifat, kata mereka, sudah mengenal Allah, tidak perlu lagi melaksanakan syariat, tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi ibadah saum, zakat, haji, dan yang lainnya. Kalau sudah mencapai derajat hakikat, sudah apa ini? Menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pemikiran yang batil, yang berbahaya. Ya. Sehingga dengan lancangnya mereka mengatakan sholat itu wajibnya bagi kalian, bagi saya enggak wajib. Nah, puasa itu wajibnya bagi kalian, kalian masih derajat syariat, saya sudah mencapai derajat ma'rifat, saya sudah mencapai derajat hakikat, enggak wajib lagi saum bagi saya. Nah, batil yang demikian. Nah, ini bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Menolak kewajiban saum ini bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Berbahaya. Nah, adapun orang yang meninggalkannya dikarenakan bermalas-malasan, tidak dikatakan kafir, tapi dia melakukan dosa yang sangat besar. Ya. Tidak melakukan rukun Islam yang keempat. Ini merupakan dosa yang besar. Nah, Adapun orang yang meninggalkan solat, ya, baik dikarenakan bermalas-malasan, apalagi menolak kewajiban solat, maka dihukumi kafir. Nah, kenapa dikatakan ada dalil yang khusus tentang orang yang meninggalkan solat dinyatakan kafir? Dengan tegas Nabi mengatakan man tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Ya. Seorang yang menyatakan dirinya mukmin atau mukminah, muslim atau muslimah, kemudian meninggalkan sholat, tidak sholat sama sekali, maka bisa dihukumi kafir. Ya. Dikarenakan meninggalkan sholat ini diantara pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal keimanan, sehingga tidak bermanfaat syahadat yang mereka ucapkan kalau seandainya mereka meninggalkan sholat secara keseluruhan, sama sekali tidak melaksanakan sholat. Ya. Setelah kita mengetahui tentang hukum shaum Ramadan, kita beralih kepada pembahasan yang berikutnya tentang keutamaan bulan Ramadan atau keutamaan shaum bulan Ramadan. Nah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang melaksanakan shaum Ramadan dalam keadaan iman, ya, dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dengan adanya syarat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah shaum ini bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu dengan syarat yang disebutkan tadi. Yang pertama, dalam keadaan iman. Nah, mengimani tentang kewajiban shaum di antaranya. Dan kedua, dalam keadaan mengharap-harap ridha Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka shaum yang demikian ini bisa menghapus dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi antara keutamaan shaum adalah ghufranud dzunub, menghapusi dosa-dosa, menghapuskan dosa-dosa. Apakah semua dosa yang besar dan yang kecil, ataukah yang kecil saja? Ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan semua dosa yang besar dan yang kecil, dan sebagian mengatakan yang dihapus adalah dosa-dosa yang kecil. Kenapa? Dikarenakan dosa yang besar ini mesti dengan bertaubat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna ila junibatil kabair. Salat yang lima waktu, Jum'at menuju Jum'at lagi, Ramadan menuju Ramadan lagi, sebagai penghapus-penghapus dosa apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Dalam artian, ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi hanya menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, mesti dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terhapus dengan sendirinya. Ya. Disebabkan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Dosa besar ini mesti dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dengan ikhlas menyesali perbuatannya, berhenti dari kejelekan-kejelekannya, dosa-dosanya, dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Nah, keutamaan yang berikutnya, di antara keutamaan shaum di bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah, hadis qudsi Allah mengatakan kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa anna ajibih. Semua amalan anak Adam untuknya, untuk anak Adam itu sendiri, kecuali saum. Sesungguhnya untukku dan aku yang akan membalasnya. Ya. Dikecualikan saum. Semua amal anak Adam untuknya, kecuali saum. Kata Allah untukku. Tapi jangan sampai salah memaknai. Jangan sampai kita salah memaknai Allah butuh kepada ibadah saumnya seorang hamba. Tidak. Nah, Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin, tidak butuh kepada makhluknya. Nah, suruh hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Suruh hamba durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun makna sesungguhnya untukku saum itu dan saya akan membalasnya. Dikarenakan saum ini diantara ibadah-ibadah yang utama. Nah, dikarenakan orang yang melaksanakan saum ini sirrun bainal insan wa rabbihi. Rahasia antara seseorang dengan Rabb-nya. Ya. Rahasia seseorang dengan Rabb-nya. Kadang-kadang kita enggak mengetahui orang ini saum atau tidak. Nah, kalau sholat kan kelihatan, oh ini orangnya sholat di masjid. Nah, tapi kadang-kadang kita gak mengetahui orang ini saum atau tidak. Kita gak tahu. Ya. Walaupun dia ikut sahur bersama kita, misalnya. Walaupun dia berbuka bareng bersama kita, kadang-kadang kita tahu apakah orangnya saum atau tidak. Nah, rahasia antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang melaksanakan saum ini lebih mendorong untuk bersikap ikhlas. Ya. Mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia di dalam rumah, di dalam kamarnya, tidak ada siapapun yang melihatnya, dia berani untuk menggapai makanan, memasukkan ke dalam mulutnya. Dikarenakan dia yakin Allah melihatnya. Ya. Jadi mendorong kepada keikhlasan. Sehingga disebutkan fa innahu li, untukku. Nah, dan saya yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah akan membalasnya. Amalan setiap manusia Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dari satu kebaikan menjadi berapa? 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Nah, adapun ibadah saum, lipatan gandanya itu enggak terhingga. Kenapa? Dikarenakan terkumpul kepada orang yang melaksanakan ibadah saum tiga bentuk kesabaran. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Saum perintah Allah, dia sabar melaksanakan. Sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika saum dilarang untuk makan, dilarang untuk minum, dilarang untuk jima, dilarang untuk mengucapkan ucapan yang sia-sia, ucapan yang mengandung dosa, dan yang semisalnya, dia sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga, dia sabar dalam menghadapi takdir yang Allah tetapkan kepadanya. Sabar merasakan lapar, sabar merasakan haus. Sehingga orang yang saum ini terkumpul kepadanya tiga bentuk kesabaran. Sehingga pantas dia mendapatkan pahala yang tak terhingga. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang bersabar akan diberikan pahala tanpa ada batasnya. Ya. Melatih kesabaran saum ini. Nah, akan diberikan pahala tanpa ada batasnya. Nah, keutamaan yang lainnya, Nabi mengatakan wasiyamu junnah. Saum ini merupakan perisai. Ya. Perisai yang akan membentengi kita dari melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, Nabi mengatakan, inna syaitan, sesungguhnya syaitan ini berjalan pada manusia sebagaimana aliran darah. Nah, dengan kita melaksanakan ibadah shaum, melemahkan, nah, tipu daya syaitan. Ya, dengan kita melaksanakan shaum, shaum sebagai junnah, perisai, yang membentengi kita dari adab Allah Subhanahu wa taala, dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dan juga membentengi kita, menghalangi kita dari melakukan berbagai macam kemaksiatan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menganjurkan kepada para pemuda yang belum mampu untuk menikah. Nah, untuk melaksanakan apa? Shaum. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Nah, dikarenakan dengan melaksanakan shaum, ya, ini lebih menundukkan pandangan mata, lebih menjaga farji, kemaluannya. Nah, dan juga shaum ini merupakan perisai. Kemudian Nabi mengatakan, faida kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath wala yajhab wala yajhal. Apabila salah seorang di antara kalian melaksanakan ibadah shaum, maka janganlah berkata keji dan kotor. Janganlah berbuat kasar. Janganlah melakukan kebodohan-kebodohan. Ini adab-adab ketika kita melaksanakan shaum. Ya, jangan berkata keji, kotor, nah, kasar, atau kata-kata yang mengandung apa, dosa, berdusta, kemudian juga ghibah, namimah. Ya. Tapi bukan berarti, oh, ghibah, namimah itu dibolehkan kalau bukan bulan Ramadan. Jangan. Bukan demikian maknanya. Nah, ghibah, namimah, berdusta, ini diharamkan dalam setiap keadaan. Apalagi ketika bulan Ramadan, ketika kita melaksanakan ibadah shaum. Jangan sampai ada ucapan, mumpung tinggal beberapa hari lagi, ya, sebelum Ramadan, ayo kita ghibah, namimah, misalnya berdusta. Ya, tidak. Haram namimah, ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Nah, berdusta haram pada setiap keadaan, apalagi di bulan Ramadan, tatkala kita melaksanakan ibadah shaum. Fa in saatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'in. Apabila ada orang yang mencelanya atau hendak memeranginya, membunuhnya, maka ucapkanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ya. Jangan dibalas. Tatkala kita sedang berpuasa, ada yang mencela kita, jangan kita bahas dengan saat lagi. Nah, sebutkan, saya sudah berpuasa. Jangan membalasnya. Jaga ibadah puasa kita. Nah, walladhi nafsu Muhammadin biyadi la khulufu fami sha'im atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil misk. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat daripada minyak misik. Nah, kita menyadari tatkala kita tidak makan seharian, tidak minum seharian, ini sebab bau mulut kita. Ya. Akan tapi bau mulutnya tatkala kita melaksanakan suatu ibadah, di antaranya ibadah shaum, di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi dibandingkan minyak misik. Ini dampak dari suatu ibadah. Ya. Keutamaannya luar biasa. Walaupun mulut kita bau ketika berpuasa, nah, tapi balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada minyak misik. Ya. Jadi jangan sampai beralasan. Kenapa kamu puasa? Khawatir mulut saya bau. Ya. Nah, dikarenakan bau mulutnya kita tak cabut puasa, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih wangi daripada minyak misik. Walisaimi farhatani yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa, dia mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, bahagia tatkala berbuka. Ya. Ini kita rasakan sekali. Nah, tatkala datang waktu berbuka, terdengar azan maghrib, terbenam matahari, kita bahagia. Bahkan sebelum itu kita menunggu-nunggu. Ya. Jam 5 sudah menunggu-nunggu, setengah 6 menunggu-nunggu. Bahkan di antara saudara-saudara kita ada yang sengaja apa? Kuburit, ya istilahnya. Menunggu waktu berbuka. Ya. Padahal selayaknya kita menggunakan waktu tersebut untuk beribadah, memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak amalan-amalan soleh. Nah, amalan soleh yang kita lakukan ketika dalam keadaan berpuasa, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi di bulan Ramadhan. Jangan dibuang sia-sia. Nah, mau burit tanpa ada manfaat yang besar, misalkan. Nah, yang jelas, kaum mukminin ketika datang waktu berbuka, nah, merasakan kebahagiaan. Adapun orang yang tidak berpuasa, tidak mendapatkannya. Ya. Yang berpuasa menanti-nanti waktu berbuka. Kenapa dia bahagia ketika berbuka? Yang pertama, dikarenakan dia bisa menyempurnakan ibadah puasa di hari tersebut. Sungguh kebahagiaan. Ya. Alhamdulillah, hari ini saya bisa menyelesaikan ibadah saum ini. Bahagia luar biasa. Tatkala kita bisa menyempurnakan ibadah saum di hari tersebut. Yang kedua, bahagia dikarenakan makanan dan minuman yang sebelumnya diharamkan di siang hari bulan Ramadan kembali dihalalkan ketika datang waktu berbuka. Bisa makan ini lagi, minum itu lagi, dan lain sebagainya. Bisa mendatangi istrinya lagi ketika di malam harinya. Nah, yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Dia bahagia tatkala bertemu dengan Rabb-nya. Nah, yang merupakan puncak daripada kebahagiaan. Seseorang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak dalam ayat-ayat atau hadis-hadis disebutkan, barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabb, lakukanlah amalan ini, amalan itu, dan sebagainya. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala, beramallah dengan amalan yang soleh dan janganlah melakukan kesyirikan kepada Allah dengan seorang, dengan sesuatu apapun. Nah, kenikmatan yang sangat luar biasa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang selayaknya seorang mukmin merindukannya, rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang sangat besar. Nah, bahkan sering kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlun nari nara wa ahlul jannati jannah." Ketika penduduk neraka masuk ke dalam neraka, penduduk surga masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para penduduk surga, "Maukah aku tambahkan nikmat kepada kalian?" Para penduduk surga mengatakan, "Alam tubayyid wujuhana wa tudkhilna al-jannah wa tunajjina minan nar?" Ya Rabb, bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Ya Rabb, bukankah Engkau telah memasukkan kami ke dalam jannah? Ya Rabb, bukankah Engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka? Nikmat apa lagi yang hendak Engkau tambahkan kepada kami? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkap tirai wajahnya. Dan kaum mukminin ketika itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sampai mereka lupa dengan kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya. Tatkala melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa dengan kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya. Lupa dengan makanan, minuman yang ada dalam jannah. Lupa dengan buah-buahan yang beraneka ragam, yang mudah untuk didapatkan yang ada dalam jannah. Lupa dengan sungai-sungai yang berbagai macam mata air di dalamnya. Lupa dengan bidadari-bidadari yang Allah siapkan bagi mereka. Tatkala melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, sehingga hendaknya kita sebagai seorang mukmin merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan merindukan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan yang bisa mengantarkan kita ke sana yaitu melaksanakan ibadah shaum. Nah, ini di antara keutamaan ibadah shaum. Yang terakhir, Nabi SAW menyebutkan, inna fil jannati baban yuqalu lahu Royyan. Sesungguhnya di dalam surga ada suatu pintu yang disebut dengan pintu Ar-Royyan. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa akan masuk dari pintu tersebut di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak masuk seorang pun selain daripada orang-orang yang berpuasa dari pintu tersebut. Yuqalu ayna as-sha'imun, dikatakan pintu tersebut mengatakan atau dikatakan mana orang-orang yang berpuasa. Fayaqumuna, mereka berdiri kemudian memasuki surga dari pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada seorang pun selain orang-orang yang berpuasa yang masuk dari pintu tersebut. Wa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, apabila orang-orang berpuasa sudah masuk semuanya melalui pintu Royyan, ditutuplah pintu Royyan dan tidak ada seorang pun selain daripada orang-orang yang berpuasa masuk ke pintu tersebut. Keutamaan sangat luar biasa. Ya. Kita baru membahas tentang hukum shaum Ramadan dan juga keutamaan puasa Ramadan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau bagaimana kalau kita lupa dengan jumlah hutang puasa kita, berapa yang harus kita qadha? Nah, sebelumnya hendaknya kita mengetahui hutang puasa yang wajib di qadha, ya, dan hutang puasa tapi tidak wajib di qadha. Nah, misalkan dulu sebelum dia mengenal agama, hidup dalam kemaksiatan-kemaksiatan, dia meninggalkan shaum dikarenakan bermalas-malasan. Setiap datang bulan Ramadan, dia meninggalkannya dikarenakan bermalas-malasan. Nah, sampai berjalan puluhan tahun. Ya. Apakah yang demikian itu wajib diqadha ataukah tidak? Ya. Ini ada khilaf di antara para ulama, tapi pendapat yang kuat, dia tidak wajib mengqadha, tapi dia wajib bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, dikarenakan ini adalah dosa yang sangat besar. Nah, sehingga kembali kepada pertanyaan tadi, dia lupa berapa hutang puasanya. Lihat tadi, hutang puasa ini apakah hutang puasa yang wajib diqadha ataukah keadaan seperti tadi disebutkan. Nah, kalau sudah dibagi bagi tadi, oh ini dia lupa, emang benar-benar lupa hutang puasa yang wajib diqadhanya. Nah, maka bisa dikira-kirakan ya, kira-kira berapa. Nah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Tinggal dikira-kira ya, mungkin sudah berapa tahun. Nah, dia meninggalkan puasa, ada udzur, baik safar atau sakit atau udzur yang lainnya. Nah, akan tapi dia lupa, belum mengqadhanya atau tidak mengetahui hukum harus mengqadhanya. Nah, atau lupa sampai datang Ramadan yang berikutnya, tambah lagi hutangnya. Nah, hutang saum ya, baik safar, sakit ataupun yang lainnya, kalau perempuan haid atau nifas, sampai dia lupa berapa hitungannya, maka bisa dikira-kirakan ya. Walaupun tidak yakin 100%, tapi ghalabatul dhon. Nah, ghalabatul dhon, praduga yang kuatnya berapa, itu yang dia bayar. Barakallahu fikum ya. Jadi praduga kuatnya berapa, kira-kira kan, itu yang dia bayar. Nah, yang sering, kalau saya kan misalnya pulang kampung gitu ya, rutin misalnya setiap tahun dan pas Ramadan. Ya, kalau kuat puasa, kalau enggak puasa gitu jatuhnya. Tapi itu selalu sering terjadi. Siklusnya tahunan gitu. Apakah itu suatu kedosaan karena kita pulang kampung dan jadi batal puasa, atau suatu kelaziman yang nanti bisa dikodok gitu? Nah, di antara udzur kita tidak berpuasa adalah safar ya. Safar dengan segala bentuk macamnya. Safar itu ada safar yang mutaraddid atau safar yang najih. Ya. Kalau mutaraddid dia masih berpindah-pindah. Nah, tapi sedang dalam safar. Singgah tempat ini, pindah lagi ini, pindah ini. Tapi dalam safar masih. Ini mutaraddid. Ada yang najih. Nah, dia singgah di suatu tempat dalam waktu tertentu. Ya. Misalkan dari sini ke Jakarta tujuannya. Jakarta tinggal 2 hari. Nah, kemudian pulang lagi ke kampung halamannya. Safar dengan berbagai macam bentuknya, ini merupakan udzur untuk tidak berpuasa. Ya. Bahkan sampai para ulama mengatakan walaupun safarnya safar maksiat, safar untuk melaksanakan kemaksiatan. Walaupun ada khilaf dari para ulama, tapi pendapat yang kuat, segala macam bentuk safar, walaupun safar untuk melakukan kemaksiatan, ini udzur untuk tidak berpuasa. Misalkan seorang safar ke negeri barat, ke negeri kafir, tujuannya untuk melakukan kemaksiatan ya, baik zina, na'udzubillah, khamar dan sebagainya, dia sedang berpuasa ketika safarnya, boleh berbuka. walaupun sahabatnya sahabat maksiat. Nah, apalagi sahabat yang sifatnya untuk ketaatan, melaksanakan umroh misalkan. Nah, atau yang semisalnya, ya, untuk talabul ilmi, yang dia sahabat dengan segala macam bentuknya, ini dibolehkan untuk berbuka. Dan ini bukanlah suatu dosa, walaupun kita melaksanakannya setiap tahun. Nah, tapi konsekuensinya kalau dia berbuka, maka dia harus mengkodoknya. Ya, sabar. Walaupun ada masakoh ataupun tidak ada masakoh, boleh untuk berbuka. Ya, kadang-kadang sabar kita mendapatkan keberatan. Nah, capek, lelah. Ya, boleh berbuka. Bagaimana dengan sahabat yang kita tidak merasakan lelah, tidak merasakan keberatan? Apalagi zaman sekarang, ya, ada pesawat, ada kereta api, ada bis, ada mobil dan sebagainya. Dulu kalau sahabat kadang-kadang jalan kaki, naik unta, kepanasan, naik kuda, naik keledai, kepanasan, padang pasir dan sebagainya. Nah, tapi dalam masa sahabat saya sebutkan, ada masyakoh ataupun tidak ada masyakoh, dibolehkan baginya untuk berbuka. Dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayatnya tentang rukhsah. Berbuka puasa bagi yang safar, sifatnya mutlak, sifatnya umum. Safar bagaimana saja. Ya. Kemudian kita ini kuat nih safar ini. Ya, kuat berpuasa. Tapi kita memilih berbuka. Tidak berdosa. Tidak berdosa. Nah, cobanya jadi khilaf di antara para ulama, mana yang lebih afdol ketika safar, apakah berbuka ataukah berpuasa? Kalau safarnya ada masakoh, ada keberatan, maka yang afdol dia berbuka. Tapi yang jadi khilaf juga kalau safarnya itu tidak ada masakoh, enggak ada keberatan, mampu dia berpuasa dalam keadaan safar, nah yang afdol dia berbuka ataukah berpuasa? Ya. Sebagian ulama menyatakan yang afdal tetap dia berbuka. Apa alasannya? Dengan berbuka dia mengambil rukhsah Allah subhanahu wa ta'ala, mengambil keringanan yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah senang tatkala ada seorang hamba yang mengambil keringanan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Sebagian ulama ada yang berpendapat, kalau enggak ada masyakoh, enggak ada keberatan, yang afdol dia berpuasa. Kenapa? Dikarenakan dengan berpuasa menunjukkan dia bersegera di dalam melaksanakan kebaikan. Dan tidak menunda-nunda untuk mengqadha di hari yang lainnya. Ya. Wallahu alam, dan ini pendapatnya rajih, pendapat yang kuat. Ya, kalau enggak ada masyakoh, maka yang afdol dia berpuasa. Nah, dikarenakan biasanya kalau dia mengqadha di hari-hari yang lain, kadang-kadang ada muncul malas dan sebagainya. Dan dengan dia berpuasa, dia lebih cepat bersegera untuk menunaikan kewajibannya. Ya. Barakallahu fikum. Tapi kadang-kadang juga bisa menjadi haram dia berpuasa kalau seandainya mendapatkan kemudaratan yang sangat luar biasa dalam safarnya. Pingsan dan sebagainya, ya. Atau bisa menyebabkan penyakit yang sangat berat, tapi dia maksa berpuasa. Nah, ini bisa haram. Sampai Nabi mengatakan laisa minal birri asyamu fis safar. Bukanlah suatu kebaikan berpuasa ketika safar. Nah, tapi jangan sampai kita memaknai hadis ini mutlak. Oh, berarti safar bagaimanapun enggak baik kalau puasa. Tidak. Kenapa? Dikarenakan hadis ini muncul disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ada orang yang sedang safar, dia mendapatkan masyakoh, keberatan dalam safarnya, tapi tetap dia berpuasa. Nah, sampai mau pingsan dan sebagainya. Ya. Sehingga Nabi mengatakan bukanlah suatu kebaikan tatkala puasa dalam keadaan safar. Ini sebab datangnya hadis ini. Munculnya hadis ini karena kan ada orang yang mendapatkan masyakoh dalam safarnya, tapi maksa berpuasa. Nah, sehingga bukanlah kebaikan keadaan demikian. Tetapi kalau enggak ada masyakoh, maka lebih afdal dia berpuasa. Insyaallah ya. Allahu a'lam. bukan merupakan puasa. Apa-apa. Kalau safar tiap tahun pulang kampung berbuka apa-apa. Tinggal qada. Kalau mampu dan berpuasa silakan berpuasa. Nah. Jadi kalau sampai kita di bis ya, mau pulang kampung ada orang yang makan, minum jangan dicela. Nah, jangan dicela, dia lagi safar. Nah, apa-apa. Dengan keutamaan puasa yang banyak itu sama dengan dia niat untuk menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mendapat keutamaan semua dengan niat dan satu ini saya dengan puasa ini dia menghadapi ke Allah mengharapkan nanti dipanggil dari itu yang jelas dengan dia berpuasa. Nah, dalam keadaan ikhlas ya, dalam keadaan iman mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mendapatkan semua keutamaan yang disebutkan tadi. Nah, syaratnya jadi ikhlas mengikuti sunnah Nabi SAW, tentunya ini syarat dimana ibadah ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi SAW, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan didasari dengan keimanan. Barakallahu fikum. Nah, ya fi lahun alhamdulillah. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum. Bermanfaatik kita semuanya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.